wajahmu, hatiku mular rasa tertawan padamu. Siapakah kenangan gadis yang jelita tiap pagi ku jumpa di perhentian. Siapakah kenangan gadis yang jelita tiap pagi ku jumpa di perhentian. Di perhentian pertama kali aku memandang wajahmu. Di perhentian.